إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الإمام مسلم رحمه الله meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Abu Malik Al-Harith Ibn Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang artinya, At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan, yakni beratnya. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard, kedua kalimat itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, yakni beratnya ditimbangan nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah penerang. Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang memberatkanmu. Kullun nasi yadhu, setiap orang keluar di pagi harinya berusaha, faba'i'un nafsah, mempertaruhkan dirinya, famu'tiquha au mubiquha, maka ada dari setiap orang itu yang membebaskan dirinya dengan dia beramal berusaha dengan amal-amal yang saleh sehingga terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Wa mubiquha. Dan ada pula dari manusia itu yang berusaha beramal setiap harinya justru membinasakan dirinya dengan amalan-amalan yang buruk yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa mau'izah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah untuk kita senantiasa memperhatikan yang namanya kebersihan dan kesucian. Dan para ulama kita rahimahullah memaknakan bahwasannya at-tuhur, bersuci yang dimaksud dalam hadis ini, bisa dalam bentuk kesucian yang zahir, yaitu dalam bentuk berwudu, mandi, tayamum, membersihkan diri dari kotoran dan najis. Ada pula yang memaknakan dengan yaitu kesucian yang batin, dengan membersihkan diri kita dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Adapun kesucian secara zahir, maka mereka memaknakan bahwasanya iman yang dimaksud, bahwasanya kebersihan, kesucian itu adalah separuh daripada iman, bahwa iman yang dimaksud adalah as-salat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian, yang dimaksud adalah salat kalian. Yaitu ketika terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka orang-orang yang dahulunya salat masih menghadap Baitul Maqdis, ketika terjadi perpindahan kiblat ke Masjidil Haram, maka salat mereka yang dahulu itu tidak akan Allah sia-siakan. Tetap Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya balasan dan ganjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya setiap muslim itu untuk senantiasa membersihkan dirinya lahir dan batinnya dari segala apa yang sifatnya kotor dan najis, membersihkan hatinya dari segala bentuk keyakinan-keyakinan yang kufur, yang syirik, membersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit-penyakit, baik itu kedengkian, kebencian, amarah dan yang semisal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk senantiasa membersihkan lisannya agar jangan berkata kecuali yang baik, untuk dia tidak mengucapkan kecuali apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membersihkan amal perbuatannya untuk senantiasa beramal dengan amal yang saleh dan menjauhkan diri dari amal-amal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa dia membersihkan baik itu pakaian ataupun jasad dan tempatnya dari segala perkara yang dihukumi di dalam agama ini sebagai sesuatu yang najis. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Naam. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang senang bersuci. Yaitu senantiasa dia menjaga kesucian baik pada lahir maupun batinnya. Kemudian di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini adalah menerangkan kepada kita tentang fadilahnya ucapan alhamdulillah. Demikian pula fadilahnya ucapan subhanallah walhamdulillah, di mana ucapan ini akan memberatkan timbangan orang yang mengucapkannya nanti di yaumul kiamah, yaitu dari timbangan kebaikannya. Bahkan beratnya disebutkan dalam hadis ini bisa memenuhi berat yang ada antara langit dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya zikrullah adalah amalan yang ringan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya pahala yang sangat besar yang akan memberatkan timbangan amalan orang yang mengamalkannya nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilal rahman. Subhanallah walhamd wa bihamdi subhanallahil 'adzim." Dua kalimat yang ringan bagi lisan untuk mengucapkannya, akan tadi berat nanti di timbangan kebaikannya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih dan juga kalimat subhanallahil azim. Ma'asyal muslimin rahimani Allah wa iyyakum, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati ulul albab, orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik di saat berdiri, duduk maupun di saat dia berbaring. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini memberikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa setiap muslim itu membasahi lisannya dengan yang namanya zikrullah. Ingat zikrullah, perkara yang ringan di lisan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua bila mengamalkannya dengan keikhlasan, keimanan, dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu pahala yang besar nanti di yaumul qiyamah, pahala yang sangat memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah, di saat di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali hamba yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, membawa amal yang saleh, itulah yang senantiasa membawa manfaat untuk hamba nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan kepada kita tentang fadilahnya salat, bahwasanya as-salatu nur, salat itu adalah cahaya, dan ditafsirkan oleh para ulama kita bahwasanya salat itu menjadi cahaya bagi hati setiap hamba yang mukmin, begitu pula cahaya pada wajahnya, bahkan pada semua anggota wudunya, dan juga cahaya di dalam jalan hidupnya, sehingga dia bisa menjalani kehidupannya ini di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian tinggi dan mulianya amalan salat ini. Oleh karena itu tidak sepantasnya seorang muslim mengabaikan atau meremehkan amal yang besar ini yang sangat dia butuhkan nanti kebaikannya di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita tentang kedudukan yang namanya sedekah, baik sedekah yang wajib ataupun sedekah yang mustahab, yang sunnah, bahwasanya sedekah itu adalah burhan, sebagai bukti. Dikatakan oleh para ulama kita, makna bukti di sini ada dua, yaitu pertama adalah bukti keimanan seseorang, karena orang-orang yang bersedekah itu adalah hanyalah orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang bersedekah hanyalah orang-orang yang mukmin, dan kullu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, senantiasa memerintahkan yang baik dan melarang dari yang munkar. Kebalikan daripada orang-orang munafik, mereka adalah ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan kemungkaran dan mencegah orang lain dari berbuat yang baik. Naam, maka ini adalah makna daripada burhan, yaitu bahwasanya sedekah sebagai bukti keimanan seseorang. Dan makna yang kedua, bahwa sedekah adalah bukti, yakni bukti bahwasanya dia telah menunaikan hak harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga hartanya tadi akan membawa kebaikan buat dia, keberkahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bagaimana ketinggian nilai sabar. Bahwasanya sabar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia was-sabrul dia, sabar itu adalah penerang. Ini yang menerangi fikiran seseorang, yang menerangi akal fikiran seseorang sehingga dia bisa berpikir secara baik, secara benar. Dan ingat bahwasanya sabar itu meliputi tiga perkara. Itu sabarnya seorang di dalam menjalani perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabarnya dia di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sabarnya dia di dalam menerima apa yang menjadi ketentuan takdirnya yang dia merasakan tidak mengenakan dirinya, baik itu penyakit, musibah atau yang semisalnya. Hendaklah seorang muslim menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, dengan penuh mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sabar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dalam fikirannya, dalam akal fikirannya penerang, sehingga dia bisa mengerti mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak semestinya dia lakukan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan sabar dan salat. Ini menunjukkan pada kita betapa tinggi dan mulianya kedudukan amalan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sabar dan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis yang mulia ini tentang bagaimana kedudukan Al-Qur'an bagi seorang hamba, di mana Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjatun lahu, hujjah yang membela hamba tersebut untuk senantiasa membimbing dia di dunia ini kepada keselamatan, kepada petunjuk, dan mengantarkan dia nanti di hari kiamat kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memberikan kepada dia syafaatnya sebagaimana yang dia lakukan sewaktu di dunia dari membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya ataupun mendakwahkannya. Tapi ingat, Al-Quran itu pun bisa menjadi hujjatun alaih, menjadi hujjah yang memberatkan hamba itu sendiri, yaitu apabila hamba tadi menyanyiakan nikmat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ini dengan tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, mengamalkannya apalagi mendakwahkannya. Na'udzubillah. Maka perhatikanlah bagaimana kita wahai kaum muslimin di dalam menyikapi Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Ketahuilah bahwasanya keberadaan Al-Quran yang ada di hadapan kita itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk disyukuri, yaitu dengan senantiasa kita mengingatnya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya dan juga mendakwahkannya, agar menjadi hujjatun lana, hujjah yang bisa membela kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan di dalam hadis yang mulia ini bagaimana keadaan manusia di mana setiap harinya mereka selalu dalam kesibukan, dalam amalan, dalam pencarian, dalam menggapai apa yang dia inginkan dari cita-citanya. Tapi keadaan manusia itu terbagi dua. Ada yang mu'tiq, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang mubiq, yaitu yang membinasakan dirinya. Tergantung sesuai dengan apa yang dia amalkan. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim dalam setiap waktu dan setiap harinya senantiasa memuhasabah dirinya, untuk senantiasa dia memperhatikan apa yang dia lakukan setiap harinya, agar dia senantiasa memenuhi dari amal-amal yang ada di waktu-waktu yang Allah berikan padanya dengan amal-amal yang saleh, agar dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari segala macam bentuk hukuman dan siksa, dan jauhilah dari segala amal-amal yang buruk yang karena itu hanya memberatkan dia dan menyusahkan dia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Keadaan manusia Allah subhanahu wa ta'ala membagikannya menjadi dua keadaan. Allah ta'ala berfirman, huwalladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Inilah keadaan manusia. Ada yang di dalam hidupnya menemukan jalan kekufuran, Ada pula di antara mereka yang di dalam hidupnya menempuh jalan iman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada setiap jiwa itu ada yang menempuh jalan kefajiran, jalan kedurhakaan, ada pula yang menempuh jalan takwa, jalan yang menyelamatkan dia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu beramal sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi jalan hidupnya, dan Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang lebih lurus, yaitu jalan hidupnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, setiap kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini diberikan pilihan, baik itu mau memilih jalan takwa, jalan iman, ataupun sebaliknya. Dan ingatlah, setiap apa yang kita pilih dari jalan dan garis kehidupan kita ini akan kita tanggung sendiri akibatnya. Kalau kita berbuat yang baik, maka kebaikan itu adalah harapan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Tapi kalau kita berbuat sebaliknya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, maka kebaikan itu untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka tidaklah menimpa kecuali dirinya sendiri. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Aqimus